السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الحاضرين، الحمد لله، kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatannya kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk menambah amalan-amalan saleh, sehingga juga dengan kenikmatan dari Allah kita bisa bertemu di tempat ini dengan taufiknya Subhanahu wa ta'ala. Maka kami ucapkan kepada para hadirin, khususnya para orang tua wali, ahlan wa sahlan bihudurikum. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kathira. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk kita bisa saling bantu-membantu, ta'awun alal birri wa taqwa, saling bantu-membantu untuk tarbiyatul awlad, mendidik anak-anak kita, mendidik mereka dengan tarbiyah dan ta'lim, penambahan ilmu dan juga pelatihan untuk mengamalkan ilmu. Artinya tidak hanya satu sisi mengajarkan teori-teori, tetapi juga mengajak untuk sama-sama berupaya untuk menerapkan ilmu dalam bentuk nyata. Dan ini yang kedua lebih berat daripada yang pertama. Apalagi di akhir zaman ini, atau khususnya di masa-masa kita ini, yang memang seakan-akan ada perang. Perang antara ahlul haqqi wa ahlul batil. Perang antara hizbus syaitan dengan hizbullah. Perang antara pasukan yang digerakkan oleh syaitan, yaitu pasukan dari orang-orang kafir dan para munafiqin dan ahlul ahwa dan ahlul dalal. Dan mereka menyerang dari berbagai macam penjuru berupaya untuk merusak anak-anak, remaja, para pemuda, sehingga mereka berharap esok hari ketika anak-anak ini menjadi dewasa, negeri ini bukan lagi negeri yang kemarin. Itu harapan mereka. Walan tardha anka al-yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah, Yahudi dan Nasrani enggak akan ridha kepada kalian sampai kalian ikut millah mereka. Dan mereka tahu kalau umat Islam ini kokoh berpegang dengan tauhid was sunnah, maka upaya mereka akan gagal. Mereka tahu itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenali seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Mereka tahu bahwa Nabi menyampaikan kebenaran, bahwa Nabi menyebarkan kebenaran, mengajarkan keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Tetapi hasad dan dengki yang ada pada mereka, mereka menginginkan umat Islam ini rusak. Tidak peduli apakah berubah menjadi Nasrani atau Yahudi. Tidak berubah atau tidak peduli apakah berubah menjadi musyrikin ataupun munafikin. Mereka tidak peduli apakah generasi ini akan menjadi apapun, yang penting jangan di atas tauhid wa sunnah. Hati-hati. Ini adalah perkara yang jelas-jelas. Bahkan kepastiannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa iblis sudah bersumpah dengan nama Allah, wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Demikian pula dalam ayat lain Allah kisahkan ucapan iblis, la'aq'udanna siratakal mustaqim. Sungguh aku akan duduk di jalan Engkau ya Allah yang lurus. Dan berkata pula, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa lan tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Dan niscaya Engkau ya Allah enggak akan mendapati mereka bersyukur. Ini sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkan umat. Dan berkata pula di ayat lain Allah kisahkan ucapan iblis bahwa iblis menginginkan agar semua kalian masuk neraka jahannam. Ikhwani fid din, na'azakumullah. Iblis sudah dikatakan oleh Allah, innaka minal marjumin. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan tentang iblis bahwa dia akan dimasukkan dalam neraka jahannam, maka iblis tidak akan membiarkan manusia begitu saja. Saya sudah pasti masuk jahannam. Saya harus mengajak seluruh manusia untuk masuk neraka jahannam. Sehingga jangan heran kalau ada berita-berita demikian dari sekian pihak, bahkan dari panglima TNI kita, bahwa sekarang ini perang proksi, perang bagaimana caranya merusak bangsa ini. Dan tentunya bangsa ini mayoritasnya muslimin. Kita melihat dari sisi lain, tidak heran. Kufar, Yahudi ataupun Nasrani, ataupun musyrikin, munafikin, pasti enggak akan suka dengan ahli tauhid wa ahli sunnah, maka akan dirusak. Dan sudah dikatakan tadi, tidak peduli mau jadi apa, yang penting jangan di atas tauhid, yang penting jangan di atas sunnah. La aqudanna siratakal mustaqim, kata iblis, aku akan duduk di jalan yang lurus. Selama tidak lurus enggak apa-apa, mau jadi penyimpang sesat syi'i rafidhi terserah, silakan. Atau mau jadi ateis komunis, silakan. Yang penting jangan Islam. Yang penting jangan tauhid, jangan sunnah, jangan garis yang lurus, jangan di atas jalan hak. Berarti waspada harus ditingkatkan. Kewaspadaan harus ditingkatkan. harus ekstra waspada. Dan sekarang jalan yang paling mudah bagi mereka untuk merusak generasi muslimin adalah dengan memasukkan berbagai macam budaya-budaya hura-hura, budaya-budaya bejat, budaya-budaya yang sama sekali bukan dari Islam. Ini paling mudah bagi mereka dimasukkan. Kita lihat bagaimana anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang. Wallahi menyedihkan. Dulu saya masih ingat di masa saya kecil, bahwa sudah maghrib sampai isya mereka itu memakai sarung, ada yang di lehernya, ada yang di pinggangnya, ada yang dipakai. Kemana mereka? Di masjid. Walaupun main mereka, sebagian mereka nakal sebagaimana anak lainnya sama saja. Tapi lihat, yang jadi tempat berkumpul mereka masjid. Dengan sarung-sarung mereka. Dengan kopiah mereka. Tapi sekarang, mereka tidak berkumpul di masjid, tapi di mal-mal. Di tempat-tempat keramaian. Yang di sana isinya adalah berbagai macam budaya-budaya yang sama sekali tidak sesuai dengan Islam. Ikhtilat. Musik. Apa lagi? Sampai kemudian mereka memasukkan pula dari kotak kecil yang ada di genggaman manusia. HP. Yang semakin lama semakin katanya dalam tanda petik semakin canggih. Tetapi hakikatnya semakin mudah lagi kerusakan masuk ke dalamnya. Semakin mudah lagi mereka melihat berbagai macam kemaksiatan di dalamnya. Semakin mudah lagi mereka berpacaran lewat internet. Semakin mudah lagi mereka untuk melihat berbagai macam kejelekan-kejelekan. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua wali. Saya ingatkan untuk yang kesekian kalinya. Kalau kita melarang mereka untuk memegang HP, itu bukan kejahatan. Itu bukan berarti tidak sayang, tapi itu betul-betul protek penjagaan. Apa perlunya mereka? Mereka belum membutuhkan hal-hal tersebut. Apalagi mereka diberi yang lebih daripada itu. Katanya sayang pada mereka. Maka yang terjadi, na'udzubillah, orang tuanya diwadin, si anak diwadin akhir. Orang tuanya di atas sebuah pemahaman, anaknya sudah di pemahaman lain, yang orang tua tidak tahu menau. Kadang-kadang anaknya lebih pintar dari orang tuanya. Apa nak? Oh ini anu bi. Globalnya saja dia sebutkan. Ternyata rinciannya na'udzubillah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Di antara yang perlu kita ingatkan. Agar kita harus lebih waspada terhadap anak-anak kita. Mereka betul-betul merencanakan. Mereka betul-betul memiliki strategi dan makar-makar. Rencana-rencana untuk merusak. Belum lagi perkara-perkara yang haram, narkoba, minuman keras, dan sebagainya. Yang mereka bentuk dalam sebuah permen. Dan mereka tawarkan pada anak-anak. Anak-anak gak tahu itu namanya apa, namanya permen. Setelah itu mereka merasakan, kok saya pengen lagi. Ternyata mereka sudah kecanduan. Ini juga sudah terjadi. Dan dibagikan di anak-anak di luar sana. Maka barakallahu fikum ta'awun alal birri wat taqwa. Ta'awun antara para pengurus, para asatidah hafizahumullah dengan para orang tua wali harus makin kokoh. Harus betul-betul saling membantu, saling mendukung dan saling tahu apa yang sedang kita inginkan bagi anak-anak kita. Harus betul-betul saling mengerti. Sehingga ketika mereka di pondok dan ketika mereka di rumah, Sama saja. Ketika mereka dalam keadaan di ma'had dengan peraturan-peraturan yang ketat, di rumah juga orang tua menyatakan kepada anaknya, emang kalau di sini boleh? Sama saja, di sini juga enggak boleh. Perkara yang haram di ma'had haram, di rumah juga haram. Perkara maksiat, di pondok maksiat, di rumah juga maksiat. Perkara yang betul-betul perkara yang tidak disukai dalam Islam, apakah itu di rumah atau di ma'had, sama saja. Enggak ada perbedaan. Sehingga usikum bitaqwallah, aku wasiatkan untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang masya Allah sudah kita lihat perkembangan-perkembangan baiknya, pertambahan mereka secara ilmu dan amal, perubahan-perubahan pada akhlaknya, masya Allah hafalan-hafalan Qur'annya yang bertambah, itu menggembirakan hati. Jangan sampai buyar kembali. Jangan sampai buyar kembali apa yang sudah disusun secara bagus. Jangan seperti wanita yang menyulam. Setelah selesai, dia lepasi kembali satu persatu. Naqadat ghazlaha. Yang sudah capek-capek lelah menyusunnya, setelah itu dilepasi satu persatu. Jangan kita seperti itu. Hendaklah kita menjaga bangunan yang sudah terbentuk. Hendaklah kita menjaga apa yang sudah didapat oleh anak-anak ini. Sehingga mudah-mudahan libur yang tidak panjang ini, tidak lama, jangan sampai menjadi sesuatu yang merusak hafalan mereka, merusak kebiasaan mereka yang baik, merusak akhlak mereka. Mudah-mudahan justru sebaliknya, mereka dilatih untuk bisa menerapkannya di tempat yang berbeda. Di sini mungkin lingkungannya sudah mendukung, tetapi lihat bagaimana di rumah, di situasi yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, silakan. Maka kalau mereka lulus, masya Allah, maka berarti mereka benar-benar didorong dari hatinya, keimanannya, dan pemahamannya terhadap sunnah. Tetapi kalau tidak demikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia atau anak-anak tersebut masih mengira bahwa itu peraturan pondok, itu bukan sunnah, itu hanya peraturan pondok. Sekarang kan bukan di pondok, berarti dia belum tertanam di hatinya, dan itu butuh untuk tarbiyah dari orang tua, agar dia menambah pemahamannya, pengertiannya bahwa ini sunnah. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk tetap berakhlak mulia, wa khaliqun nas bi khuluqin hasan, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Walaupun beberapa ulama masih mempermasalahkan hadis ini, tetapi makna yang terkandungnya sahih, tersebutkan dalam sekian banyak hadis sahih dan dalam ayat Al-Quran bahkan, wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya ittaqullaha haitsu ma kunt, artinya dimanapun kamu berada, kapanpun kamu, ketika itu hendaklah kalian bertakwa sampai mati. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sesuatu nasihat bagi kita dan bagi antum semuanya dan bagi anak-anak kami, agar menjadi pelajaran yang penting, menjadi tausiah li wa lakum wa li jami'il muslimin insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.